Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan dars kita pada qawaid al-fiqhiyah. Terakhir pembahasan kita yaitu membahas sebuah qaidah bahwa al-aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa mashru'an min al-umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Asal daripada suatu adat hukumnya boleh sampai datang dalil yang memalingkan dari kebolehan tersebut. Walaysa masyru'an min al-umur dan walaysa masyru'an dan tidak disyariatkan. Min al-umuri dari perkara-perkara ghairu alladhi fi syar'ina madhkur yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala wa hadhani al-aslani dhakarahuma Syekhul Islam rahimahullahu fi kutubih. Dua asal ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya. Wa dhakara anna al-asla alladhi bana alaihi al-imam Ahmad madhhabuhu. Dan Syekhul Islam menyebutkan bahwa kaidah ini juga merupakan sebuah kaidah, sebuah asal yang dibangun oleh Imam Ahmad dalam madhab beliau, bahwa al-aslu anna al-asla fil adati al-libahah, bahwa asal daripada adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu hukumnya boleh. Jadi di sini Syekh Sa'd menyebutkan bahwa Syekhul Islam rahimahullah atau bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam membangun madhabnya sering beliau menggunakan kaidah ini, bahwa asal daripada adat hukumnya boleh. Fala yuharramu minha illa ma warada tahrimuh, maka tidak bisa diharamkan suatu adat kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wa annal asla fil ibadati al-hadru, sebaliknya, bahwa asal daripada suatu ibadah hukumnya terlarang. Kalau adat kebiasaan boleh hukum asalnya, tapi kalau itu sudah dijadikan sebagai amalan ibadah yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah berharap pahala di sisi Allah, maka itu bukan adat lagi, itu merupakan ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang seseorang meniatkan dengannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah ibadah, asal ibadat hukumnya terlarang. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh, maka tidaklah disyariatkan suatu ibadah apapun bentuknya kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengadakan suatu amalan ibadah yang baru dalam agama Islam, baik ibadah tersebut baru dari sisi jenisnya, atau baru dari sisi sifatnya, atau baru dari sisi pengkhususan tempat atau waktunya. Jadi tidak boleh ibadah tidak boleh seseorang melakukan perkara yang baru dalam ibadah, baik dari sisi jenisnya, seperti misalnya seseorang dia mewajibkan atas dirinya untuk sholat setiap kali masuk rumah. Setiap kali masuk rumah dia sholat 2 rakaat. Maka ini tidak pernah disyariatkan perkara yang seperti ini, sehingga ini adalah perkara yang batil. Atau dari sisi sifatnya, seorang misalnya sholat dengan tata cara dia sendiri, tata cara yang baru, tata cara tertentu yang tidak pernah diajak oleh Rasulullah SAW, ini juga tertolak. atau dari sisi waktu. Misalnya dia suatu ibadah yang ada waktunya, dia lakukan di waktu yang lain. Dia lakukan di waktu yang lain, atau dia mengkhususkan ibadah tersebut di waktu-waktu tertentu yang mana syariat tidak mengkhususkan. Maka ini semua adalah perkara yang tertolak. Ini semua adalah perkara yang baru dalam agama Islam sehingga mardud. Tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fal adatu hiya ma'tadan nasu minal ma'akili. Maka al-adah, apa itu al-adah? Adat hiya adalah ma'tadan nasu minal ma'akil. Ini apa saja yang menjadi suatu kebiasaan manusia. Minal ma'akil, baik dari berupa makanan. Misalnya daerah tertentu menyukai makanan tertentu, atau seorang lebih senang untuk memilih makanan tertentu, maka ini adat. Wal masyarib, minum-minuman yang halal. Wa asnaful malabis, atau dan juga macam-macam pakaian, asalnya halal, boleh. Seorang misalnya memiliki kebiasaan memakai pakaian tertentu, atau sebuah daerah memiliki busana pakaian adat tertentu, selama tidak ada perkara-perkara yang haram dalam pakaian tersebut, maka hukum asalnya boleh. Wadzahab wal maji', bepergian, kedatangan, wal kalam, dan juga ucapan-ucapan. Wasairut tasarrufat al-mu'tadah, dan seluruh perilaku-perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Maka itulah adat. Fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Maka adat itu tidaklah bisa untuk diharamkan kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik pengharaman itu binasin sarihin, ada nas, ada dalil yang jelas bahwa itu perbuatan yang haram, seperti misalnya zina. Datang dalil yang sangat jelas bahwa itulah perbuatan yang haram, sehingga misalnya ada suatu kaum yang terbiasa melakukan perbuatan zina dan mereka mengatakan ini adat kita, kita katakan tidak boleh karena ada dalil yang mengharamkannya. Adapun jika tidak ada dalil sama sekali yang mengharamkan, maka asalnya boleh. Aw yadkhul fil umum, atau dalil yang mengharamkan itu dalil secara umum, dalil secara umum tidak khusus. Seperti sesuatu yang memabukkan, atau ad-duhan, rokok. Tidak ada dalil yang khusus yang mengharamkan hal-hal tersebut, tetapi itu masuk dalam dalil-dalil yang umum yang mengharamkannya, karena itu merupakan sesuatu yang memudaratkan, sehingga masuk dalam dalil haramnya membuat kebinasaan, haramnya membuat rusak terhadap diri dan orang lain. Au qiyasin sahih, atau dalil itu diambil dari suatu qiyas yang sahih. Wa illa fasairul adati halal. Kalau tidak ada dalil, maka asalnya seluruh adat kebiasaan yang dilakukan manusia itu hukumnya halal. Wa dalilu ala halliha qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan kehalalannya firman Allah azza wajalla, huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, yakni untuk kalian manfaatkan, untuk kalian pergunakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Fa hadza yadullu ala annahu khalaqa lana jami'a ma fil ard. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah azza wajalla menciptakan untuk kita seluruh apa yang ada di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi ini, semua itu diberikan Allah kepada hamba-hambanya, linantafi'a bih, untuk kita manfaatkan, ala ayyi wajhin min wujuhil intifa', dengan berbagai macam bentuknya. Ini untuk kita manfaatkan dengan berbagai macamnya. Sehingga inilah asal daripada sebuah adat, hukumnya halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Qala wa ammal ibadat. Kemudian beliau berpindah kepada permasalahan ibadah. Maka ibadah, fa inna Allah khalaqal khalqa li ibadatih. Maka sungguhnya Allah Azza wa Jal telah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa bayyana fi kitabih. Dan juga Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tata cara ibadah, bentuk-bentuk ibadah tersebut dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulih. Dan juga telah dijelaskan tata cara ibadah tersebut melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Al-ibadati allati yu'badu biha. Jadi segala bentuk ibadah yang dengannya seorang beribadah. Jadi yang namanya ibadah itu telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, atau melalui lisan Rasulnya, segala macam bentuk ibadah itu semua telah dirinci dan telah diperjelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga tidak boleh seseorang membuat perkara-perkara yang baru dalam ibadah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah adalah sebuah tariq. Ibadah itu adalah jalan yang dengannya seorang menuju kepada Allah. Sehingga tidak mungkin kita tahu jalan bagaimana kita bisa menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan perantara wahyu, kecuali melalui wahyu. Tidak mungkin kita mengetahui apa saja perkara yang diridhai oleh Allah, apa saja yang mengantarkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah kaidah yang sangat mulia dalam agama Islam. Yang dengan kaidah ini pula terjaga agama Islam. Agama Islam terlindungi dan terjaga keutuhannya. Bayangkan jika diperbolehkan untuk membuat perkara yang baru dalam agama Islam, maka pasti agama ini akan rusak. Akan terjadi perubahan dan kekacauan dalam agama Islam. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah benar dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, sehingga agama Islam sempurna. Dari awal sampai terakhir. Dari yang kecil sampai yang terbesar, semuanya telah sempurna. Tidak perlu untuk ditambah atau diralat. Dan seterusnya. Sudah sempurna. Dan juga orang yang melakukan perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama Islam, hakikatnya dia telah menuduh Rasul dengan dua tuduhan. Yang pertama dia menuduh. Ada dua kemungkinan. Orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama Islam, membuat suatu ibadah yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasul, hakikatnya dia telah menuduh dengan dua perkara. Yang pertama, imma dia menuduh bahwa di sana ada sesuatu yang baik, tetapi Rasul sengaja menyembunyikannya, sehingga Rasul alaihissalam tidak menyebutkan perkara yang baik tersebut, padahal itu adalah perkara yang baik. Berarti Rasul tidak menyampaikan agama Islam dengan sempurna. Atau dia, kemungkinan kedua, dia menuduh bahwa agama Islam masih belum sempurna. Agama Islam masih belum sempurna sehingga butuh untuk ditambahi lagi. Inilah orang yang melakukan kebidahan. Tidak lepas dari dua kemungkinan ini. Yang pertama, dia menuduh Rasul bahwa ternyata masih ada perkara yang baru yang belum beliau sampaikan. Ada perkara yang baik dalam agama Islam yang belum beliau sampaikan. Padahal beliau alaihissalam sebelum wafatnya beliau sempat mengatakan dan bersaksi di hadapan seluruh sahabat, "Ala hal ballagtu," di padang Arafah, di saat khutbahnya beliau menyampaikan, "Apakah aku sudah menyampaikan risalah ini dengan sempurna kepada kalian? Para sahabat kemudian menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, engkau telah menyempurnakan tugasmu sebagai seorang Rasul menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Maka orang yang melakukan kebid'ahan berarti dia menuduh bahwa Rasul tidak menyempurnakan risalahnya, masih ada yang disembunyikan. Kemungkinan yang kedua, yaitu dia menuduh bahwa Islam ternyata masih belum sempurna, masih ada perkara yang baru yang tidak dijelaskan dalam agama Islam. Sehingga hakikatnya orang yang melakukan kebid'ahan itu mencela agama Islam, mencela agama Islam. Sehingga Rasul sering dalam khutbahnya beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, menunjukkan bahwa betul-betul perkara yang besar bukan perkara yang remeh. Bid'ah itu perkara yang sesat, dan seluruh kesesatan itu tempatnya di an-nar. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa amara bi ikhlasiha lahu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam Allah azza wa jal memerintahkan seseorang dalam ibadahnya itu untuk ikhlas. Jadi yang pertama tadi, ibadah itu harus sesuai syariat, dan yang kedua diperintahkan untuk ikhlas dengannya di saat melakukan ibadah. Jadi kata beliau, ibadah itu adalah suatu perkara yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dari sini kita ambil syarat al-mutabah dalam ibadah. Yang kedua, wa amara bi ikhlasiha, harus. Yang kedua adalah harus ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amaluhu maqbulun. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yakni dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mukhlishan, dan dia juga ikhlas. Faman taqarraba biha, yakni taqarraba bihadhihi al-ibadat allati syara'ahu Allah. Ini barang siapa mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang disyariatkan Rasul alaihi salatu wassalam, dan dia ikhlas. Fa'amaluhu maqbul. Maka amalannya itu diterima. Sebagaimana kita ketahui bahwa amal, syarat diterimanya suatu ibadah adalah dua. Ada dua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Wa man taqarraba ila Allah bi ghairiha, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bi ghairiha, yakni dengan selain apa yang disyariatkan oleh Rasul. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan selain yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ikhlas, fa'amaluhu mardud, maka amalannya tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa saja yang beramal suatu amalan dalam Islam, bukan amalan-amalan selain dari perkara ibadah. Jadi tidak semua perbuatan itu dihukumi bid'ah, tidak. Jadi harus amalan yang dihukumi itu adalah perkara yang baru dan terlarang adalah amalan dalam Islam, yakni ibadah. Suatu ibadah. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa mardud, maka amalan tersebut tertolak. Wa sahibuhu dakhilun fi qawlihi ta'ala, pelaku bid'ah, pelakunya juga masuk dalam firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah, yang mana tidak disyariatkan oleh Allah? Di sini ayat ini sangat tegas, Allah mengingkari orang-orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama Islam. Am lahum syuraka, apakah mereka itu punya sekutu yang membuat syariat baru dalam agama Islam yang padahal tidak disyariatkan oleh Allah? Tentu jawabannya, ini adalah sebuah pengingkaran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, tertolak amalan tersebut. Dan di sana ada sebuah permasalahan, yaitu tentang suatu amalan. Amalan amalan ibadah, kemudian dimasukkan padanya perkara yang baru, tapi asalnya itu adalah perkara yang disyariatkan. Bagaimana hukumnya? Seseorang melakukan suatu amalan yang disyariatkan, kemudian dia memasukkan di dalamnya perkara yang tidak disyariatkan. Apa hukum amalan tersebut? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ini dirinci. Ini dirinci. Rinciannya adalah jika ibadah yang dia lakukan ini, amalan yang dia lakukan ini, jenisnya atau bentuknya adalah satu kesatuan dan tidak bisa terpisah, maka seluruhnya tertolak. Maka seluruh ibadah dari awal sampai akhir itu tertolak. Jadi permasalahannya adalah seseorang melakukan suatu amalan yang disyariatkan, kemudian dia menambahkan sesuatu yang baru dalam ibadah tersebut yang disyariatkan ini. Apa hukumnya? Dirinci. Jika bentuk ibadah ini adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dan tidak terputus antara yang awal sampai yang akhir, maka seluruhnya tertolak. Seluruhnya tertolak. Seperti sholat. Seperti sholat. Misalnya ada seorang, contohnya, dia dalam sholatnya menambah rakaat. Menambah rakaat. Sholat subuh dia tambah menjadi 3 rakaat. Maka seluruhnya tertolak. Seluruhnya tertolak. Karena tidak bisa dipisahkan dari yang awal sampai yang terakhir. Atau melakukan perkara-perkara bid'ah dalam sholat, maka sholatnya dia tertolak karena sholat ini tidak bisa dipisahkan. Ada satu kesatuan ibadah yang bentuknya satu, tidak boleh terpecah. Rincian yang kedua adalah jika ibadah itu bentuknya memisah dan bisa dipisahkan, tidak suatu kesatuan, tapi bisa dipisah dan tidak ada hubungannya antara yang awal dan yang akhir. Maka di sini kata para ulama yang tertolak adalah yang dia tambahkan tersebut, itu yang tertolak. Adapun ibadah yang masih asli, ibadah yang pertama yang dia tidak tambahi, maka itu diterima. Maka itu diterima. Seperti apa contohnya? Seperti wudu misalnya. Wudu yang disyariatkan membasuh wajah 3 kali. Maka ada orang yang dia menambah 4-5 kali cucian untuk wajah. Maka yang tiga pertama diterima, adapun yang keempat dan yang kelima itu tertolak. Kenapa? Karena ini ibadahnya bisa, ini amalan ini bisa dipisah. Karena ini amalan yang bisa terpisah dan tidak ada hubungan antara yang awal dengan yang akhir. Sehingga yang tertolak adalah yang lebih, yang dia lakukan kebid'ahan padanya, itu yang tertolak. Itu yang tertolak. Misalnya dia melakukan sebelum baca Al-Quran, dia memiliki rutinitas bersolawat, atau sebelum baca Al-Quran dia punya zikir-zikir tertentu, maka yang tertolak adalah perkara yang baru yang dia lakukan tersebut. Adapun bacaan Al-Qurannya masih tetap diterima, karena itu tidak, bukan suatu kesatuan. Sehingga yang tertolak adalah perkara yang bid'ah jika amalannya seperti ini. Tetapi jika amalan itu adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisah, maka seluruhnya tertolak. Tapi itulah kesimpulan dari kaidah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, bahwa asal daripada al-adah kebolehannya dan asal daripada ibadah keharamannya sampai datang dalil yang membolehkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.